Baik, kita lanjutkan ke pembahasan matan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. Dan firmannya, dan firman Allah, qul, katakan, ta'alu, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Aku bacakan apa yang telah Allah haramkan, apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-ayat. Perhatikan, di sini diakhiri dengan al-ayat. Adapun matan sebelumnya diakhiri dengan al-ayah dengan bentuk tunggal mufrad. Adapun di matan ini disebutkan dengan bentuk jamak. Kenapa? Karena yang dimaukan oleh muallif di sini adalah tiga ayat di dalam surat Al-An'am. Tiga ayat di dalam surat Al-An'am, yaitu ayat yang ke-151 hingga 153. Ya. Dan tiga ayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, yang terdapat di dalam surat Al-An'am ini disebut oleh para ulama dengan al-wasaya al-ashr. Al-wasaya al-ashr. Wasiat atau 10 wasiat. Karena di dalam 3 ayat ini terdapat penyebutan 10 wasiat yang Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya, sehingga di setiap akhir ayat, baik di ayat di akhir ayat 151 maupun akhir ayat 152, begitu juga akhir ayat dari 153, Allah akhiri dengan dzalikum wassakum bihi, demikianlah yang telah Allah wasiatkan dengannya. Adapun yang ayat pertama 151, la'allakum ta'qilun, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian berakal. Kemudian ayat yang 152, la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat. Dan yang terakhir 153, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat 151 disebutkan padanya 5 wasiat. Kemudian ayat 152 dilanjutkan 4 wasiat berikutnya. Dan pada ayat 153 diakhiri dengan 1 wasiat yang terakhir. Wasiat yang ke-10. Ya. Dan alangkah baiknya kalau bisa dihafal juga. Nah, kita akan baca syarah atau penjelasan dari ayat ini. Karena nanti di dalam syarah, asy-syarih akan menjelaskan kepada kita 10 wasiat tersebut. Sebelum kita baca syarah, di sini disebutkan di dalam ta'liq, di dalam catatan kaki ada penjelasan tentang ayat ini. Kita baca, qala al-mu'alliq fa'an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Semuanya ada ya catatan kakinya. Baik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yubayyi'uni 'ala ha'ula'il ayat, siapa yang mau berbaiat kepadaku dengan 10 ayat ini. Ya. Siapa yang mau berbaiat kepadaku dengan ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat yang berisi 10 wasiat ini. Tsumma qara'a. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ayat ini. Itu ayat di dalam surat Al-An'am 153, 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta khatamal ayat ats-tsalas. Sampai beliau menyelesaikan 3 ayat tersebut. Yaitu ayat 151, 152 dan 153. Setelah selesai membaca ayat, Rasulullah SAW bersabda, "Faman waffa fajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang bisa memenuhi wasiat tersebut, barang siapa yang bisa menjalankan ayat-ayat tersebut, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah. Allah akan berikan kepadanya pahala dan ganjaran yang besar. Wa man intaqasa syai'an adrakahu Allah biha fid dunya kanat 'uqubatahu. Dan barang siapa yang mengurangi sebagian, yang tidak mau menjalankan sebagian dari wasiat tersebut, adrakahu Allah biha fid dunya, dan Allah mendapatinya di dunia dengan hal itu, yaitu Allah timpakan musibah baginya, hukuman dari atau karena sebab tidak mau menjalankan wasiat tersebut, ya, fakanat uqubatahu, maka itu adalah sebagai bentuk hukuman dari Allah baginya karena tidak menjalankan sebagian dari wasiat tersebut. Wa man ukhira ilal akhirah kana amruhu ilallah. Dan barang siapa yang diakhirkan dia, artinya tidak ditimpakan adab dan hukuman di dunia, diakhirkan sampai nanti di hari akhirat, kana amruhu ilallah, maka urusannya, ya, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azzabahu, jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Wa na'udzubillah. Wa insya'a ghafar lahu, dan barang siapa yang, atau jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Ya, demikian. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa qala hadha hadithun sahihul isnad walam yukhrijahu. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak, dan beliau menyatakan rahimahullah, hadha hadithun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, dan tidak dikeluarkan oleh keduanya, yaitu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa aslul hadis muttafaqun alaihi biduni dzikril ayat faqad akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi asal dari hadis ini itu muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, tapi tanpa penyebutan ayat. Tanpa penyebutan ayat, ya. Jadi asal hadal hadis, asal dari hadis ini dikeluarkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, tapi tanpa penyebutan ayatnya. Baik. Kita baca syarah yang dijelaskan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala ta'alu halummu wa aqbilu. Ta'alu dalam ayat tersebut, qul ta'alu, ta'alu artinya adalah halummu, kemarilah. Wa aqbilu, datanglah kemari. Itu makna ta'alu. Sehingga ini adalah panggilan dan ajakan. Qul, katakan wahai Nabi. Rasulullah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanggil ahlul kitab, ya. Dan khitab yang disebutkan di dalam ayat ini, qul ta'alau, katakan wahai Nabi, ta'alau, marilah kemari, datanglah, akan aku bacakan kepada kalian, dan seterusnya, ya. Sehingga makna ta'alau adalah halummu, kemarilah, dan akbilu, datanglah. Atlu maknanya adalah akhsus alaikum wa ukhbirkum. Sehingga qul ta'alu atlu ay qul ta'alu akhsus alaikum wa ukhbirkum. Akhsus, aku akan mengisahkan kepada kalian, wa ukhbirkum, dan akan aku kabarkan, akan aku beritakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Harrama al-haramu al-mamnu'u minhu. Al-haram, perkara yang haram adalah al-mamnu'u minhu, perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang darinya, itu dilarang untuk dikerjakan. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Perkara yang haram itu adalah ma yu'aqabu fa'iluhu, yang akan dihukum pelakunya. Wa yuthabu tarikuhu, dan akan diganjar, diberikan pahala tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Ini definisi al-haram, perkara yang haram, ya, al-muharram, yang akan di, ya, dihukum pelakunya dan diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Tapi dengan catatan, ya, wa yusabu tarikuhu alladhi tarakahu ta'abbudan lillah. Ya, jadi seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram tidak akan diberikan pahala jika dia tidak memiliki niat. Ya, seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram akan diberikan pahala jika dia meniatkan dalam rangka ta'abbud billah, untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Ya, di dalam meninggalkan perkara yang haram itu, baik itu ma'asi dan sebagainya dari berbagai macam perkara mungkar, dia meninggalkannya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak termasuk orang yang meninggalkan perkara haram tapi riaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Meninggalkan perkara yang haram tapi hanya karena ria, takut dicela manusia, ya, dan sebagainya dari tujuan-tujuan yang menafikan keikhlasan. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala hanyalah yang meninggalkan perkara haram tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat, ya, makna al-ayat ay ila akhiril ayat al-thalath min suratil an'am. Ya, maksudnya adalah sampai akhir ayat dari surat Al-An'am, sampai akhir ayat yang ketiga dari surat Al-An'am, yaitu sampai ayat yang ke-153, karena dimulai dari ayat 151, kemudian 152 dan 153. Min qawlihi qul ta'alau, dimulai dari firman Allah qul ta'alau ila qawlihi min khitamil ayatis salisah, hingga akhir ayat yang ketiga, yaitu ayat 153, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Kemudian qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wara'ah al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna secara umum dari ayat ini, makna umum atau global dari ayat ini. Qala ya'murullahu nabiyyahu an yaqula li haula'il musyrikin. Allah memerintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, alladzina 'abadu ghairallah, yang beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullahu, dan yang mana mereka, ini masih penyebutan sifat dari orang-orang musyrikin yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka, ya. yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, rizki yang harusnya halal yang datangnya dari Allah, mereka haramkan tanpa ada dalil, tanpa ada wahyu, mereka haramkan seenaknya sendiri. Ini kondisi orang-orang musyrikun. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, yang mana mereka juga di antara perbuatan mereka kaum musyrikin, mereka membunuhi anak-anak mereka, taqarruban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada asnam, kepada berhala-berhala. Fa'lu dhalika bi'ara'ihim wa taswil syaitani lahum, mereka kaum musyrikin melakukan itu semua, bi'ara'ihim, dilandaskan pada ara' mereka, yaitu ra'yu mereka, pendapat-pendapat atau logika-logika mereka sendiri, ya, bukan berdasarkan pada wahyu. Wa taswil syaitani lahum, dan mereka melakukan itu semua juga karena sebab bujuk rayu syaitan terhadap mereka. Lahalummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan, mengatakan kepada mereka kaum musyrikin, halummu, kemarilah, aqussu alaikum, aku kisahkan kepada kalian, ma harrama khaliqukum wa malikukum, apa yang telah Allah haramkan, apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian dan pengatur kalian, penguasa kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tahriman haqqan, yang mana pengharaman ini adalah pengharaman yang benar, yang benar adanya. La takharrusan, bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan dengan logika, ya, logika semata. Wa dhannan, dan juga bukan didasarkan pada persangkaan belaka. Jadi pengharaman ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan wahyu, bukan dibuat-buat oleh manusia, bukan juga didasarkan pada persangkaan manusia. Bal biwahyin minhu, bahkan didasarkan pada wahyu darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrin min indih, dan dari perintah, dan berdasarkan pada perintah dari sisinya, dari sisi Allah. Wa dhalika fima wassakum bihi fi hadhil wasaya al-ashr, dan hal itu terdapat pada apa yang Allah wasiatkan kepada kalian di dalam 10 wasiat ini. 10 wasiat yang terkandung di dalam 3 ayat ini. Allati hiya, baru kemudian beliau menjelaskan satu persatu wasiat tersebut. Beliau uraikan satu persatu. Qala hafizahullahu ta'ala, allati hiya, yang mana 10 wasiat tersebut adalah awalan, wasiat yang pertama, ya, wasiat yang pertama yang terkandung dalam ayat tersebut. Wassakum alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Ini terkandung pada penggalan ayat alla tusyriku bihi syai'an. Jadi nanti kita sebutkan dulu penggalan ayat-ayatnya, kemudian baru kita baca penjelasan dari Syekh, ya. Penggalan ayat yang pertama yang berisi wasiat yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Awalan wasiat yang pertama ini, wasakum alla tusyriku bihi syai'an. Allah mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wasiat untuk menjauhi kesyirikan, untuk meninggalkan kesyirikan. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman, dan ini adalah larangan dari syirik, larangan dari kesyirikan secara umum. Ya, secara umum. Yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun banyak, semua jenis kesyirikan dilarang dengan penggalan ayat ini. Fa syamula kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah, maka mencakup segala sesuatu yang disekutukan dengannya dari berbagai macam sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah. Ya, fasyamula kulla musyrakin bihi, mencakup segala sesembahan, segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah, min anwa'il ma'budat min dunillah, dari berbagai macam sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah. Ya. Baik itu batu, pohon, ya, jin, bahkan sebagian kaum musyrikin beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Maka itu semua dilarang di dalam penggalan ayat ini karena mencakup semua jenis kesyirikan. Wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah, dan juga mencakup segala yang disekutukan padanya atau yang disekutukan di dalamnya dari berbagai macam ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, nazar, menyembelih, ya, itu semuanya juga dilarang jika diserahkan kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, itu semua termasuk kesyirikan yang dilarang di dalam penggalan ayat ini. Jadi mencakup dua hal secara umum, ya. Kesyirikan yang dilarang di sini mencakup dua hal, ya. Mencakup semua yang diibadai selain Allah apapun bentuknya, dan mencakup semua jenis ibadah, ya, yang digunakan untuk menyekutukan selain Allah. Kemudian penggalan ayat yang berikutnya, Alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya, wasiat yang kedua pada penggalan ayat wa bil walidaini ihsanan. Nanti bisa antum merujuk ke mushaf, ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sanian, itu wasiat yang kedua. Wa wasakum antuhsinu bilwalidaini ihsanan. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsanan, dengan sebaik-baiknya perbuatan bir, perbuatan baik. Bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima, dengan berbuat baik kepada keduanya, wahifzihima, dan menjaga keduanya, wasiyanatihima, dan melindungi keduanya, wata'atihima fi ghairi ma'siyatillah, dan mentaati keduanya pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Watarkit tarafu'i alaihima, dan meninggalkan sikap tarafu'. Sikap tarafu itu sikap meninggikan diri, sikap merasa lebih tinggi di hadapan orang tua. Ini dilarang, ya. Watarkit tarafu alaihima, dan meninggalkan sikap meninggikan diri, melebihkan diri, merasa lebih baik atas atau dari keduanya. Ini dilarang, ya. Nah, sikap sombong di hadapan orang tua. Kemudian wasiat yang ketiga itu pada penggalan ayat wala taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Imlaq ditafsirkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para mufassirin, min imlaq ay khasyata faqr, khauf al-faqr. Sehingga makna ayat, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, karena takut miskin, ya. Ini yang terjadi pada kaum musyrikin di zaman dahulu, ya. Mereka membunuhi anak-anaknya, baru lahir langsung dibunuh. Khawatir kenapa? Khawatir jatuh miskin. semakin banyak anaknya, ya, semakin miskin. Ini kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, yang tentunya itu adalah disebabkan karena bujuk rayu syaitan, ya. Dan di zaman ini pun banyak terjadi demikian, ya. Janin di dalam kandungan seorang wanita digugurkan, ini termasuk membunuh jiwa, membunuh anak, yang ternyata kebanyakan alasannya adalah karena takut miskin, tidak bisa membiayai, tidak bisa menghidupinya, dan sebagainya. Makanya seperti ini dilarang di dalam nas ini, ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlak, karena takut miskin, karena takut menjadi fakir, ya. Maka Allah tegaskan dalam kelanjutan ayat tersebut, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka, ya. Jadi jangan menyangka kita ini yang akan memberikan rizki kepada anak-anak kita, bukan. Bahkan rizki kita pun bukan kita yang menanggung. Rizki kita yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula rizki anak-anak kita bukan kita yang menanggungnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggungnya, ya. Jadi dilarang seorang untuk membunuh anaknya karena takut miskin, takut khawatir tidak bisa memberinya nafkah, tidak bisa menghidupinya. Ini larangan yang secara tegas disebutkan dalam penggalan ayat ini. Kemudian, ya, dijelaskan oleh syarih, thalithan, wasiat yang ketiga, wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Dan Allah wasiatkan kepada kalian, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Ay la ta'idu banatakum, yaitu janganlah kalian mengubur hidup-hidup putri-putri kalian. Ya, la ta'idu maksudnya jangan kalian mengubur hidup-hidup, dari kata wa'ada ya'idu. La ta'idu banatakum, janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak putri kalian. Wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr, dan janganlah kalian membunuh putra-putra kalian sendiri khasyatal faqr, karena takut menjadi fakir. Fa inni raziqukum wa raziquhum, karena sungguhnya aku, itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu kepada anak-anak kalian. Falastum tarzuqunahum, jadi bukan kalian yang akan memberikan rizki kepada mereka, bukan kalian yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian sendiri pun bukanlah yang memberikan rizki kepada diri kalian sendiri. Ya, jadi jangan menyangka kita ini yang memberikan rizki kepada diri kita sendiri. La, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Begitu pula semua yang berada di bawah tanggung jawab kita, di bawah tanggungan kita, anak dan istri kita, ya, itu semuanya rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menentukannya. Kemudian wasiat yang keempat, ya, kelanjutan ayat tersebut, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan fawahish. Fawahish itu bentuk jamak dari fahishah. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahishah, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Beliau jelaskan di sini, qala hafizallahu rabi'an, wasiat yang keempat, wasaakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mewasiatkan kepada kalian agar janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ai al ma'asi dhahiratu wal khafiyatu, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang zahirah, yang tampak maupun yang khafiyah, yang tersembunyi. Ya. Nah, kemudian larangan yang atau wasiat yang kelima, yang berikutnya, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan janganlah kalian membunuh an-nafs, jiwa, allati harrama Allahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab yang dengan sebab itu jiwa tersebut boleh untuk dibunuh. Qala hafidhallahu khamisan, wasiat yang ke-5, wa wasaakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlaha. Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Wa hiya nafsu al-mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqq. Apa saja yang tercakup dalam jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh ini? Beliau jelaskan di sini, wa hiya nafsul mu'minah, yaitu setiap jiwa mukmin, setiap orang mukmin, ya, setiap orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, ya, semuanya dilarang untuk dibunuh. Ini hukum asalnya, karena Allah haramkan hal itu. Kemudian selain jiwa yang mukmin, di sana juga orang kafir juga pun haram untuk dibunuh. Allah mengharamkan orang-orang kafir yang disebutkan berikutnya ini, wal mu'ahadatu illa bil haq. Begitu juga orang-orang kafir yang mu'ahadah, yang terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin, ya, Allah haramkan mereka untuk dibunuh. Allah juga mengharamkan mereka, orang-orang kafir yang disebutkan tadi, untuk dibunuh. Ya, karena orang kafir itu ada beberapa jenis. Tidak semua orang kafir kemudian boleh untuk dibunuh, boleh untuk ditumpahkan darahnya. Dari keempat jenis orang kafir, hanya satu saja yang boleh untuk dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Jenis orang kafir ada empat. Itu yang pertama, kafir dhimmi. Itu orang kafir yang tinggal di dalam negeri muslim, ya, bersama kaum muslimin dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Kemudian jenis yang kedua, al-mu'ahad dan musta'man. Dan yang ketiga, kedua dan ketiga, yaitu orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai, ya, terikat perjanjian damai dengan pemerintah muslim atau orang muslim. Begitu juga musta'man, orang yang mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari muslimin. Maka tiga jenis orang kafir ini dilarang untuk dibunuh ataupun ditumpahkan darahnya. Hanya satu jenis orang kafir yang boleh untuk dibunuh, yaitu kafir harbi, kafir yang memang diperangi, ya. Maka orang kafir pun tidak boleh dibunuh, ya, jika dia termasuk atau tergolong di dalam kafir yang jenis mu'ahadah, mendapatkan jaminan keamanan, yaitu kafir zimmi, musta'man maupun mu'ahad tadi. Kecuali dengan haknya, kecuali dengan sebab yang menjadikan, ya, diperbolehkannya untuk dibunuh orang tersebut. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, mengancam orang-orang yang berani membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan itu termasuk dosa besar, yang ancamannya tidak main-main. Dan ini sekaligus untuk menjelaskan kepada kita tentang kebatilan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang mana mereka serampangan, ya, di dalam membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Mereka membunuh setiap orang kafir yang mereka temui, walaupun tergolong jenis orang kafir yang dilarang dan diharamkan untuk dibunuh. Maka berikanlah, sampaikanlah kepada mereka, kaum Khawarij, kabar gembira, berupa ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang disebutkan dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ini dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Mereka menyangka dengan amalan mereka, mereka bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka meyakini dengan amalan mereka, misalnya bom bunuh diri, kemudian banyak jiwa-jiwa yang haram untuk dibunuh, akhirnya mati terbunuh, mereka menyangka itu sebagai mahar yang dengannya mereka bisa mendapatkan bidadari di jannah. Maka perhatikan baik-baik sabda Rasul ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, barang siapa yang menumpahkan darah seorang kafir yang mu'ahad, yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, "Lam yarih raihatal jannah," kata Rasulullah, maka dia tidak akan bisa mencium bau wangi surga. "Wa inna rihaha tujad min masirati arba'ina aman," padahal bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Jadi bau wangi surga, dari asal bau wanginya itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Itu perjalanan yang ditempuh, jaraknya itu ditempuh selama 40 tahun perjalanan. Saking jauhnya bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya. Maka orang-orang yang demikian membunuh kafir mu'ahad tidak bisa mencium bau wangi surga. Dan di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihi al-jannah." Kalau yang dalam riwayat Bukhari tadi apa? Tidak akan bisa mencium bau wangi surga. Adapun dalam lafaz Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ya, lebih tegas lagi ancamannya. Barang siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, terikat perjanjian damai, mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, fi ghairi kunihi, tanpa sebab yang dibenarkan secara syar'i, haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan darinya, atau Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah. Jadi dalam riwayat Abu Dawud ini, ya, diharamkan dari jannahnya langsung. Kalau yang tadi, diharamkan untuk mencium bau wangi surga. Dan maknanya, kedua hadis atau kedua riwayat ini semakna. Demikian ancaman yang keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang serampangan membunuh orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan. Qala asy-syarih hafizahullah, "Alladhi yubihu qatlahu aw qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islamin." Kemudian beliau menjelaskan di antara contoh hak, yaitu sebab di mana seseorang boleh untuk dibunuh. Tentunya yang berhak untuk melakukan pembunuhan atau hukum bunuh ini adalah pemerintah, bukan person-person atau individu-individu masyarakat. Hukuman ini hanya boleh ditegakkan oleh pemerintah yang berkuasa di wilayah tersebut, bukan kelompok, bukan yayasan tertentu, bukan ma'had atau pondok pesantren tertentu, bukan organisasi tertentu, ya. Yang berhak menegakkan hukuman tersebut hanyalah pemerintah atau penguasa yang sah. Apa saja jenis sebab-sebab yang dibolehkan seorang untuk dihukum dengan dibunuh? Alladhi yubihu qatlaha min qisas, yang membolehkan jiwa tersebut untuk dibunuh, min qisas, karena sebab qisas. Misalnya membunuh, orang tersebut membunuh, maka dikisas dengan dibunuh pula. Au zinan ba'da ihsan, atau dia melakukan zina dalam keadaan muhsan, yaitu berzina dalam keadaan sudah menikah. Sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya dibunuh, yaitu dengan cara rajam. Au riddatin ba'da islam, atau dia murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Maka ini diantara jenis sebab yang dengannya seseorang boleh dibunuh oleh pemerintah yang sah. Ini wasiat yang terkandung di dalam ayat 151. Untuk wasiat yang berikutnya, ke-6 dan hingga yang ke-10, insya Allah akan kita baca pada pertemuan mendatang karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.